لله على آله وأصحابه ومعه. قال الشيخ رحمه الله تعالى تفسير سورة السمع وهي مدنية termasuk juz yang ke-8. Semua surat yang ada di dalamnya ini adalah surat-surat madaniyah, turun surah hijrah terkait jihad, walaupun masih bicara tentang dan sifat-sifat Allah, tentang rububiyah Allah. Ini jelas seperti diterangkan oleh para ulama, Al-Quran itu seluruhnya membahas tentang tauhid. Surat Makkiyah itu tentang tauhid rububiyah, lazim tauhid uluhiyah. Surat-surat Madaniyah itu kebanyakan membahas lawazim at-tauhid, konsekuensi-konsekuensi apa yang dituntut oleh tauhid tersebut. Baik, qala بسم الله الرحمن الرحيم قال سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebatmu, mendebat Rasulullah SAW tentang suaminya, وتشتكي إلى الله dan mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakum, dan Allah Maha mendengar perbincangan atau dialog kamu berdua. Sami'un basir, Maha mendengar lagi Maha mendengar. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang mereka itu menzihar, orang-orang yang diantara kamu menzihar. Menzihar di situ yakni menyatakan bahwa istrinya haram untuk dia sentuh. Tapi dengan ucapan kata-kata, kamu seperti punggung ibuku. Anti kabahri ummi. Kalimat ini di zaman jahiliyah itu adalah kata kinayah, kiasan ataupun apa namanya, untuk menyatakan putus, menyatakan pisah. Tapi itu zaman jahiliyah. Mereka yang menyatakan mendihak istrinya, min nisa'ihim, dari istri sekarang sebagai istrinya, mahunna ummahatin, tidaklah mereka wanita-wanita itu adalah ibu-ibu mereka, istri-istri mereka bukan ibu-ibu mereka. Ladnahum, sungguhnya ini ibu-ibu mereka itu tidak lain adalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Yaquluna munkar min al-qawli wa zura, dan sungguh mereka benar-benar mengatakan perkataan-perkataan yang mungkar dari ucapan-ucapan, dan wa zura, dan ucapan-ucapan yang dusta, palsu. Jadi tidak benar ucapan yang demikian. Wa inna Allaha al-'afuwwu ghafur, dan sungguh Allah Maha Pengampun, benar-benar memaafkan lagi Maha Pengampun bagi mereka yang taubat setelah mengucapkan hal yang demikian, dan juga dari semua dosa. Yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin mu'mina fa yafa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dan orang-orang yang menzihar istrinya, sebagian istrinya, kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka ucapkan itu untuk menarik kembali atau ini ingin menyentuh kembali istrinya, maka alaihi tahrir raqabah, wajib atas dia untuk membebaskan budak min qabli an yatamassa, sebelum keduanya bercampur lagi. Dzalikum tu'aduna bihi, itulah yang dinasihatkan kamu dengannya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui secara detail apa yang telah kamu perbuat. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa, maka siapa yang tidak mampu, tidak mendapat, atau siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dia bebaskan, tidak ada uang untuk menebusnya dan tidak ada budaknya, maka dia berpuasa di bulan itu 6-2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain, min qabli an yatamassa, sebelum dia mencampur istrinya. Faman lam yastati', kalau dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan, fa it'amu 60 miskina, dia memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi, dan itu adalah jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah batas-batas Allah dan jangan dilanggar. Walil kafirina adabun alim, sedangkan untuk orang-orang yang ingkar itu adalah adab yang sangat pedih. Nah, dalam ayat-ayat ini banyak faedah-faedah usuliyah dan juga faedah-faedah dari fiqhiyah juga tentang ini tauhid wal lughawiyah yang diterangkan oleh para ulama sebagiannya. Nah, ini ada syawahid tentang fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Bisa dimasuki oleh qad. Tanda-tanda fi'il kan dimasuki oleh qad. Nah, qad sami'a. Juga ditentang apa namanya? Tauhid. Ini dalam hal ini tauhid asma wa sifat seperti disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari secara muallaq dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, datang Khawlah bintu Tha'labah mengadukan suaminya. Nah, alhamdulillahilladzi wasi'a samuhu shaut, atau dalam riwayat yang lain dari Bukhari disebutkan tabarakallahu alladzi wasi'a samuhu shaut. Nah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang sangat luas pendengarannya. Datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog mengadukan Rasulullah tentang perkara suaminya. Saya ada dalam rumah tapi tidak mendengar apa yang dia sampaikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala di atas langit mendengar perbincangan mereka, dialog mereka. Aku mendengar sebagiannya, tidak mendengar yang lainnya. Betapa luasnya pendengaran Allah. Nah, ini salah satu menunjukkan bahwa sami yang ada di dalam Al-Quran tentunya yang Allah nisbahkan kepada dirinya, dan sami yang ada di dalam Al-Quran yang Allah nisbahkan kepada makhluknya itu jelas-jelas berbeda. Sebagaimana zat Allah yang maha mulia berbeda dengan zat makhluknya. Inna Allah as-sami'ul basir. Baik, qala rahimahullah. نزل رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله ودلته إلى رسول الله عليه وسلم. Turun ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang diadukan bukan oleh suami istrinya kepada Allah dan mendebatnya, yang diadukan dia, diperkarakan dia kepada Rasulullah SAW. Lamma haramaha, ketika dia laki-laki itu mengharamkan istrinya ala nafsihi, dengan kalimat anti kazahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Sebagaimana tidak mungkin dia menyentuh ibunya, demikian pula dia ini Islam. Makanya ini artinya bukan sebagai ancaman, bukan sebagai apa namanya peringatan, tapi betul dia sudah seperti at-tawilah, padahal sudah demikian lama bergaul, wal aulad, punya sekian banyak anak. Wa kana huwa rajulan shaykhan, sementara laki-laki itu juga sudah jadi sepuh. Nah, syakaha ilallah wa ilillahi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadukan keadaannya kepada Rasulullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qararat dzalika, dia ulang minta keputusan. Nah, wa abdat wa adat, dan dia mulai lagi ulang lagi. Ini faedah di antara faedah usuliyahnya yang kita belajar, bahwa al-ibrah bi'umumi al-lafzi la bi-khususi as-sabab. Ini terkait dengan pembahasan am dan khas. Peristiwanya, ayat-ayat ini terkait dengan satu kasus Tha'labah bin Khawlah bintu Tha'labah dengan suaminya. Tapi hukumnya berlaku untuk orang-orang yang mengalami keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini. Kalau digambarkan oleh Allah, kalau misalnya dia tidak menemukan budak, seperti kita di Indonesia kan ada perbudakan. Bagaimana dia lakukan? Puasa 2 bulan berturut. Kalau tidak mampu, ya miskin, lemah misalnya, beri makan fakir miskin 60-60. Ini berlaku untuk siapa? Nah, ini al-'an terkait dengan bahasa al-'an. Juga apalagi bahasanya tentang mutlak muqayyad. Tentang mutlak muqayyad. Ada pembahasan tentang mutlak muqayyad di sini. Nah, mana? Fatahriru raqabah. Nah, ini dijelaskan dalam ayat yang lain. Fatahriru raqabatin mu'minah. Nah. Qala ta'ala. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما يعني تخاطبكما jadi perbincangan kamu berdua fima bainakuma antara kamu berdua di rumah tersebut. Bunda Aisyah ada di dalam kamar tapi tidak mendengar kalimat-kalimat yang diungkapkan diciptakan oleh wanita tersebut, sementara Allah yang di atas langit mendengarnya. Inna Allah sami' li jami'il aswat fi jami'il awqat ala tafannunil hajat. Sungguh Allah Maha mendengar, mendengar semua suara yang lirih ataupun yang keras, bahkan bisikan-bisikan apa yang jatuh menetes di dalam tubuh kita pun, suara-suara yang ada di dalam itu dikenal diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang jauh di dasar lautan setiap waktu dengan berbagai macam kebutuhan yang mereka panjatkan, yang mereka inginkan. Nah, semua wal ada tafarruq apa namanya bisa juga dengan berbagai macam bahasa ungkapan. Nah, binatang-binatang plankton-plankton, binatang-binatang kecil, makhluk-makhluk kecil yang ada di dasar lautan itu semua dapatkan basir, didengar keluhan-keluhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Basir, Allah Maha melihat. Yabsiru dabiban namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatid dhalma. Allah melihat, melihat langkah semut yang hitam di atas batu cadas yang hitam di dalam kegelapan malam. Itu Allah pun tahu. Kita jangankan nah, kadang-kadang kita sering tidak merasa kalau itu jalan di atas kita, bahkan nah, ular yang ya, kasus kemarin seperti kemarin, ular yang dalam keadaan besar seperti itu, enggak tahu, enggak sadar kita bahwa dia sudah jalan di atas kita. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melihat langkah semut yang seperti itu kecilnya di tengah di dalam kegelapan malam di atas sebuah batu hitam. Nah, ini menunjukkan pula bahwa segala sesuatu yang bahkan yang lebih halus lagi itu sangat nyam diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lintasan-lintasan niat, pikiran-pikiran, loncatan-loncatan pikiran yang ada di dalam benak kita, di dalam hati kita, ini semua rencana yang kita pertimbangkan, yang kita rencanakan, yang kita persiapkan, itu pun diketahui oleh Allah. Dan bahkan dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kamu tampakkan di dalam jiwa kamu, au tukhfuhu, dan kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab. Nah, ini yang membuat orang-orang terbaik kita, para salafun salih, merasa berat. Kalau yang seperti ini saja dihisab, bagaimana kita akan selamat? Yang halus yang kita tidak tampakkan itu dihisab oleh Allah, bagaimana dengan yang kelihatan? Nah, qala rahimahullah, wahada ikhbarun an kamali sam'ihi wa basarihi. Ini menunjukkan yakni berita tentang kesempurnaan pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Wa ihatatuha wa ihatatuhuma bil umuri daqiqatil jadwal jalilah, yang dan liputannya, bahwa Allah yakni pendengaran dan penglihatan Allah itu meliputi semua perkara yang halus maupun yang besarnya, yang kecil maupun yang besarnya, yang tersembunyi ataupun yang tampaknya. Nah, rencana-rencana ataupun makar di budaya itu semua diperhitungkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi dhimmi dhalik, terkandung, terisyaratkan di dalamnya. Nah, terkandung di dalamnya isyarat bahwa bi anna Allah taala sayuzilu syakwaha wa yarfa'u balwaha. Bahwa di sini ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keluhan-keluhannya dan mengangkat petaka musibah yang menimpa dia. Nah, bagi orang yang mukmin yang mengadakan seperti ini mungkin, tapi bagi orang-orang yang kafir, kalimat-kalimat yang seperti ini dalam artian bahwa Allah Maha mendengar dalam ayat wallahu ala kulli syai'in syahid, ini ancaman seperti dalam surat Al-Buruj. Seperti dalam surat Al-Buruj, Allah menyatakan wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, bahwa Allah menyaksikan segala sesuatu ini ancaman buat orang-orang yang berbuat maksiat, buatnya orang berbuat keji, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun atau bahkan yang melakukan makar, hilah, tipu daya, dalam artian seolah-olah orang melihatnya itu sesuatu yang baik, yang benar, padahal itu menuju pada sesuatu yang diharamkan, yang salah. Seperti perbuatan-perbuatan orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Orang-orang yang melanggar hari Sabtu melakukan khian, tipu daya. Dan ini sebenar, ini termasuk perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Dan bahkan Rasulullah mendoakan ketika dalam riwayat qatalallahu al-yahud, ya, mereka melakukan khial yang luar biasa, tipu daya untuk bisa mendapatkan harta sedemikian banyaknya. Nah, mereka diharamkan gaji, lemak. Nah, itu enggak boleh mereka makan. Ya, dalam bentuk apapun mereka tidak boleh memakannya. Subhanallah, mereka jadikan gaji tadi itu jadi minyak. Kemudian dijual. Kan enggak makan lemak kan? Tidak makan lemak, tapi mereka jual uangnya dimakan. Uangnya yang diambil. Seperti orang-orang yang khial alisa 6 yang melanggar hari Sabtu. Dia tidak mengambil 6 ikan di hari Sabtu, dilarang. Subhanallah, hari Sabtu itu ikan banyak yang ke daratan. Oleh mereka dipasang jerat. Nah, dipasang jerat. Ya, dipasang jerat, kemudian hari Sabtu itu dibuat mereka biarkan. Mereka tidak menangkap ikan. Tapi ikan yang hari Sabtu itu datang ke dalam ke daratan terjebak dalam perangkap tersebut luar biasa banyaknya. Nah, ya, atau ya, ada yang terperangkap. Nah, kemudian dia ambil hari Ahad. Kan dia enggak melanggar hari Sabtu, tetap ibadah. Ya, tapi perangkapnya dipasang, dibiarkan hari Sabtu tersebut. Dipasang hari Sabtu, dia biarkan. Ya, atau di hari malam Sabtu, jadi hari Jumat. Setelah matahari terbenam, dia lepasang, kemudian dia tinggalkan. Nah, dia beribadah. Ikan masuk, kemudian Ahadnya keluar, baru dia ambil. Nah, ini tipu daya yang mereka lakukan. Nah, ya. Mereka mengambil, melakukan apa yang diharapkan, melanggar apa yang dilarang oleh Allah dengan seringan-ringannya khiyal, tipu daya berupa. Nah, itu semua berlaku untuk orang-orang yang mereka melanggar berupaya untuk mendapatkan perkara-perkara yang seakan-akan itu boleh, tapi padahal itu dosa yang di dalam syariat kita seperti dalam diterangkan para ulama, nikah syighar. Ya, nikah syighar misalnya. Ini nikah syighar ini, nah, dua orang, dia punya misalnya saudara perempuan, ini juga punya saudara perempuan. Yang ini melamar menikah dengan ini si A, melamar adik si B. Si B juga melamar adik si A. Ya sudah, kamu saya nikahkan dengan adikmu, dengan adikku. Maharnya apa? Kamu nikahkan saya dengan adik. Oh, nah. Nikah syighar. Ya, ini tidak boleh. Atau seperti muhallil, yang paling jelas itu muhallil wa muhallalah. Ya, ini nikah, kita sering katakan orang Medan tahu ini kawin Cina buta. Kawin Cina buta. Jadi dia sudah talak 3, kan talak bain itu. Enggak boleh nikah lagi sebelum yang perempuan ini nikah dengan yang lain, kan gitu. Nah, dicarilah orang Cina yang buta, yang belum pernah nikah. Nah, ini kan, nah, dinikahkan supaya nanti kamu ceraikan ya. Nah, ternyata orang Cina ini belum pernah nikah, enggak mau ngelepas akhirnya. Nah, ini termasuk diantara hiyal-hiyal yang tercela yang dilarang. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini dalam apapun. Itu terkait dengan, nah, dan biasanya sering terkait dengan hal-hal yang muamalah sesama kita itu lebih berat. Mereka yang melakukan seperti ini terhadap larangan Allah saja dirubah oleh Allah jadi kera dan jadi kera. Sudah diingatkan. Nah, ini hati-hati. Qala rahimahullah. Bismillah, kalau umat ini memang tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan. Ya. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel dulu, dosa yang mereka lakukan langsung dibalas, tunjukkan dosanya, kesalahannya, kemudian atau dibuat terpampang di pintu rumahnya dosa si fulan ini, hukumannya, taubatnya adalah ini. Kan malu seperti itu. Nah, ini bagi umat ini merupakan sebuah keutamaan dari sisi Allah. Mereka tidak langsung dihukum, tapi diberikan mereka ilmu musibah-musibah yang lain ataupun amalan-amalan yang menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Qala rahimahullah, wa li hadza dzakara hukmaha, kemudian Allah sebutkan hukumnya, wa hukma ghairaha, dan hukum orang-orang yang selain dia, wanita-wanita selain dia, ala wajhil umum, secara umum. Faqala alladziina yudhahiruuna minkum, ini menunjukkan apa? Ke umumannya. Dalil apa? Isim mausul. Alladziina yudhahiruuna minkum min nisaa'ihim ma hunna ummahaatihim in ummahaatuhum illa allaa'i waladnahum. Nah, al-mudhaharah min az-zawjah an yaqula ar-rajul li zawjatihi anta 'alayya ka dhahri ummi. Ini ucapan zihar tersebut yang dari kurang ya, kurang alayya. Al-mudhahara ya dari nama dari minaz zawja terhadap istri, itu seorang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku atas diriku seperti punggung ibuku. Nah, au ghairihi au ghairiha min maharimiha. Nah, atau yani atau min maharimihi. Nah, ini dari mahram si laki-laki, adiknya, istrinya, apa ibunya, anaknya, bibinya, neneknya. Dia sebut seperti engkau, seperti nah, yani pun alayya ka kadhari, nah ukhti kadhari binti, atau seperti itu. Nah, au anta alayya haram, anti alayya haram, engkau haram atas diriku. Wa kana al-mu'tad indahum fi hadha al-lafz adh-dhahr. Tapi yang biasanya di kalangan masyarakat jahiliyah dahulu itu adalah lafaz adh-dhahr. Wa li hadza sammahu Allahu dhiharan. Oleh karena itu Allah menamakannya dhihar. Fa qala alladziina yudhahiruna minkum min nisaa'ihim ma hunna ummahaatihim. Nah, jadi orang-orang yang mendhihar di antara kamu terhadap sebagian istri mereka, bukanlah mereka itu ibu-ibu mereka, wanita-wanita itu, istri-istri tersebut bukanlah ibu-ibu mereka. Kaifa yatakallamu nabi hadzal kalam, bagaimana mereka bisa mengatakan kalimat seperti ini? Alladzi ya'lamu annahu la haqiqata lahu, yang itu semua tidak ada hakikatnya dan yang tidak benar. Fayushabbihuna azwajahum bi ummahati, mereka serupakan istri-istri mereka dengan ibu-ibu mereka. Allati waladnahum, yang ibu-ibu mereka itu yang telah melahirkan mereka. Walihada azzam Allahu amrahu wa qabbahahu. Oleh karena itu Allah memperbesar permasalahan ini dan menganggapnya buruk. Faqala wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Sungguh mereka benar-benar mengucapkan perkataan-perkataan yang mungkar dari perkataan qawlan syani'an, perkataan yang buruk, serat perkataan yang jelek, wa zuran ay kadzban, ini palsu, dusta. Nah, ini tidak benar. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini subhanallah disebutkan di dalam surat-surat Madaniyah, itu tahdzir bagi orang-orang yang mukmin bahwa perkara-perkara seperti ini tidak layak untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, ini makanya ketika Rasulullah SAW mengingatkan tentang apalagi di Hajjatul Wada bahwa semua urusan jahiliyah itu tahta qadamai. Ya, semua perkara jahiliyah itu ada di bawah kakiku, kata Rasulullah. Hina, tidak boleh lagi dibuka. Nah, asobiyah, fanatik, kelompok, golongan, kemudian apa, suku, bangsa. Nah, tidak boleh. Ya, yang Jawa dengan Jawanya, yang Padang, yang Sumatera, yang Ambon. Nah, itu semua adalah da'wal jahiliyah. Da'uha, kata Rasulullah, fa'innaha muntinah. Jauhi hal yang seperti itu, tinggalkan, karena itu sangat busuk baunya. Nah, sangat busuk. Dan ini sebagian berpandangan sampai mungkin jangan sampailah memang ini nama lama berniat ingin kaos atau benda apa yang simbol yang kelompok itu. Ini memperketat nantinya itu dianggap sebagai perkara yang seperti ini, adat jahiliyah, kebiasaan jahiliyah yang tidak sepantasnya, walaupun itu ya nantinya mungkin itu mengijtihad masing-masing. Nah, tergantung niatnya juga. Qala Qauluhu wa inna Allah la'afuhun ghafur, dan sungguh Allah maha pemaaf lagi maha memberi ampun. Amman sadara minhu ba'dul mukhalafat, dari orang-orang yang muncul darinya sebagian yani sikap penyelisihan. Fatadarakaha bitawbah, Allah susulkan dia dengan taubat an-nasuh, yani atau dia orang tersebut ketika muncul dari dia perkara-perkara yang menyelisihi tersebut, dia perbaiki dengan taubatan nasuha, dengan syarat-syarat yang kita sudah lewati beberapa di antaranya, niat yang ikhlas karena Allah, kemudian dia menyesali perbuatan tersebut, kemudian dia ikhlas dan yani tarkuha fil hala, dia segera tinggalkan. Dia segera tinggalkan. Begitu dia terucap, dia istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan tekad dia tidak mengulanginya lagi. Qala wa qawluhu alladziina yudhahiruuna min nisaa'ihim tsumma ya'uduna limaa qalu, dan orang-orang yang mendihar istrinya kemudian ingin kembali terhadap apa yang mereka ucapkan, menarik kembali, ingin lagi menggauli istrinya. Ikhtalafa al-ulama fi ma'na al-'aud. Para ulama berbeda-beda pendapatnya tentang makna al-'aud, tentang masalah kembali ini. Faqala faqila ma'nahu al-azmu ala jima'in min man ijma'i man dhahara minha. Ini punya tekad, ini tekad untuk mencampuri wanita-wanita yang telah mereka dihar. Wa annahu bi mujarradi azmihi tajibu alaihi al-kafarah al-madhkura. Baru tekad saja. Baru tekad saja. Tekad itu bukan hanya niat ya. Ada keinginan sudah untuk berbuat. Nah, itu tekad. Mulai dosa itu juga seperti itu, mulai dari bayangan ya, kemudian apa namanya pikiran, khayal muncul, tertanam bayangan, kemudian terpikir muncul niat dorongan untuk berbuat, bertekad, ya, itu alur dia, ini munculnya sebuah tindakan imma kebaikan atau dan kejelekan. Qala wa annahu bi mujarradi azmihi, mujarrad tekad itu saja sudah wajib dia menjalankan kafarah yang telah disebutkan. Wa yadullu ala hadza anna Allah ta'ala dzakara fil kafarah annaha takunu qabla al-masih. Jadi ini ditunjukkan oleh Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kafarah itu dia dilakukan sebelum dia menyentuh istrinya. Nah, wadalika innama yakunu bimujarradi al-azmi, yaitu hanya sekedar baru tekad keinginannya untuk menyentuh istrinya. Waqila makna haqiqah maknahu haqiqatul wad, ada mengatakan al-aud maknanya haqiqatul wad, ini bercampur itu tadi. Wa yadullu ala dalika anna Allah ta'ala qala thumma ya'uduna lima qalu, yani ditunjukkan oleh firman Allah kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka ucapkan. Walladhi qalu innama huwal wad, yang mereka ucapkan itu adalah al-wata, bercampur. Wa ala kullin minal qawlain fa idha wujid al-aud, ada pendapat yang manapun juga, maka ketika ditemukan adanya al-aud, upaya untuk kembali menyentuh istrinya, sara kafarat hadha at-tahrim, itu menjadi sara kafarat hadha at-tahrim tahriru raqabah. Jadi upaya untuk menghilangkan, menghapus pengguguran tadi, ucapan yang mengharamkan tadi, yaitu zihar tadi, itu dengan membebaskan budak mukminah. Kenapa beliau sebutkan mukminah? Ada kuyutnya di dalam ayat yang lain, fatahriru raqabatin mukminah, juga dalam ayat kama kuyidat fi ayatin ukhra. Kenapa diikat disebutkan mukminah ini dan dikatakan oleh beliau kuyidat fi ayatin ukhra? Karena nah, walaupun sebabnya berbeda, tapi hukumnya sama. Hukumnya sama. Nah, kalau masalah yang itu berbeda hukumnya apa namanya, sebabnya, tapi hukumnya sama, itu seringnya dikait. Nah, zakar atau unta. Nah, laki-laki atau perempuan, akhirnya budak itu tidak perlu, tidak harus laki-laki, perempuan juga boleh. Tapi disyaratkan kalau memang mau membebaskan budak itu, yang paling baik itu adalah budak yang paling mahal. Budak yang paling mahal, paling raja, yang paling disenangi oleh majikannya, paling disukai majikannya, paling bermanfaat. Itu yang paling afdal untuk dibebaskan, apalagi dia mukminah. Qala bisyarat an takuna salimatan minal uyubil mudirrah wil amal. Yani dengan syarat lain juga salimatan, selam, bersih dari aib-aib yang merugikan, yang mengganggu pekerjaan. Min qabli an yatamassa, sebelum keduanya bersentuhan, yang bercampur, yalzam zawj an yatruka wat'a zawjatihi allati dhahara minha hatta yukaffira bi raqabah. Ini mengharuskan, kalimat ini mengharuskan, melazimkan seorang suami untuk tidak boleh mencampur istrinya yang dia zihar sampai dia menebusnya dengan raqabah, membebaskan budak. Zalikum al-hukm alladhi dzakarnahu lakum tu'aduna bihi. Hukum yang kami sebutkan untuk kamu itu adalah, itulah yang dinasihatkan kepada kamu, peringatan buat kamu, ay yubayyinu lakum hikmahu ma'a tarhibil maqrun bihi. Allah menjelaskan untuk kamu hukumnya disertai dengan tarhib, peringatan keras, ancaman yang disertakan dengan kalimat tersebut. Li'anna makna wa'ad, karena makna di antara makna-makna wa'ad, nasihat, adalah zikrul hukmi ma'at tarhib wa tarhib. Disebutkannya hukum yang disertai dengan tarhib wa tarhib. Fadzikru falladhi yuridu an yudahira, maka orang-orang yang ingin menzihar istrinya, idza dzukira, idza dzakara, ketika dia ingat, annahu yajibu alaihi itqa raqabah, kaffa nafsahu anhu. Ketika dia tahu, dia ingat bahwa kalau dia melakukan zihar, dia makan wajib membebaskan budak, maka dia akan menahan diri. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Fayujaza kul atau fayujazi kulla amilin bi'amali, maka dia akan memberi balasan setiap amil dengan amalannya. Wallahu a'lam. Ini dulu insyaallah. Kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nusul juga insyaallah pada kesempatan lain. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.